Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memudahkan kita untuk kembali bisa ta'lim di kesempatan sore hari ini. Kita melanjutkan sampai pada bab yang keberapa? Ke-17. Telah kita baca beberapa ayat-ayat pada bab ke-17 ini berkaitan tentang at-tahdziru min sabbis sahabah, peringatan dari mencela para sahabat atau membenci mereka atau salah satu di antara mereka. Mencela para sahabat itu hukumnya haram, bahkan bisa sampai menyebabkan kafir pelakunya. Disebutkan oleh Syekh Shalal Fauzan, mencela para sahabat itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, mengatakan para sahabat kafir. Mayoritasnya kafir atau fasik. Maka orang yang meyakini keyakinan ini, hukumnya dalam Islam adalah kafir. Misal seperti Syiah. Syiah meyakini para sahabat murtad semuanya, kecuali hanya beberapa orang saja. Karena itu para ulama sepakat, Syiah dalam hal ini Syiah Rafidah terutama, disepakati kafirnya mereka. Bahkan mereka bukan bagian dari muslimin, bukan dari kaum muslimin mereka. Kemudian yang kedua, celaan terhadap sahabat yang berkaitan dengan agama mereka, walaupun tidak sampai tingkatan mengkafirkan, tapi mengatakan sahabat batil, sahabat mereka sesat, atau sahabat pendidikannya dan ajarannya tidak pas lagi karena mereka telah menyimpang. Celaan-celaan yang berkaitan dengan agamanya para sahabat ini berarti mencela agama yang dibawa oleh mereka, yaitu sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka celaan yang seperti ini pun, orang yang mencela seperti ini hukumnya pun kafir, karena yang dimaukan oleh mereka bukan mencela sosok sahabatnya, karena para sahabat itu tidak ada kaitannya dengan dia, tetapi agama yang dibawa oleh para sahabat itu yang menjadi target yang mereka incar untuk tidak diikuti ajaran dan bimbingan mereka. Padahal Allah telah menyebutkan, Allah telah ridha kepada mereka, Allah telah siapkan bagi mereka jannah. Nabi juga melarang untuk kita mencela mereka. Dalil tentang ini tidak dipakai oleh mereka, maka kafir. Yang ketiga, mencela para sahabat tidak berkaitan dengan agama yang ada pada mereka, tapi yang berkaitan dengan sifat-sifat perorangannya. Mungkin ada yang mengatakan sahabat ini penakut, ini celaan. Sahabat ini bakhil, ini celaan. Tetapi tidak sampai tingkatan pembahasan tentang din yang dibawa oleh sahabat itu. Ini termasuk kabair, dosa besar yang seperti ini. Mencela sahabat yang seperti ini, dan itu tidak semuanya dicela seperti itu. Individu satu atau dua orang, ini juga berbahaya kaum muslimin, bukan perkara yang remeh. Tapi karena tidak kaitan dengan urusan din, agama yang dibolehnya, hanya berkaitan dengan fulan ini penakut umpamanya. Itu sudah dosa besar, sudah mengerikan. Karena kalau sudah ke situ, kadangkala beranjat pada pribadi sahabat, beranjat pada yang berikutnya tentang agama yang dibawa oleh sahabat. Si ala kulli hal, apapun itu bentuknya, mencela sahabat hukumnya haram dalam agama kita. Kita lihat beberapa dalil berikut ini. Kita telah masuk pada dalil yang terakhir. Hadisnya telah kita baca pada nomor ke-229. Kita ulangi kembali sampai situ. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muttafaqun alaih, diriwayatkan Imam Bukhari wa Muslim, la tasubbu ashabi, la tasubbu ashabi, janganlah kalian mencela sahabatku, janganlah kalian mencela sahabat-sahabatku. Fawalladhi nafsi biyadihi, maka demi zat yang jiwaku ada pada tangannya, yakni demi Allah subhanahu wa ta'ala, lau anna ahadakum, kalau ada seorang di antara kalian, anfaqa mithla Uhudin zahaban, berinfak seperti segunung Uhud berupa emas, ma adraka mudda ahadihim, sungguh pahalanya tidak akan bisa menandingi sedekah sahabatku satu mutnya mereka, wala nasifahu, dan tidak pula setengahnya, apalagi satu mutnya. Satu mut itu adalah dua rekan tangan ini. Setengah mutnya adalah berarti satu rekan tangan ini. Ya. Ini menunjukkan haramnya mencela para sahabat secara total. Secara total. Bagaimana kalau sahabat itu punya salah? Tetap tidak boleh kita menyebut-nyebut kesalahannya. Kenapa demikian? Akan kita baca keterangan Syekhul Islam Taimiyah, Imam Ahmad bin Hanbal, Ibnu Taimiyah, dan ulama yang lain. Tidak boleh kita mencela satu pun di antara para sahabat Nabi, walaupun tentunya sebagai manusia biasa punya salah. Sahabat manusia biasa atau bukan? Manusia biasa. Manusia biasa punya salah. Kenapa tidak boleh dicela? Di antaranya sebab hadis ini. Kedudukan mereka dibandingkan dengan kaum setelahnya itu sangat jauh berbeda. Sedekahnya mereka satu mut, yakni dua, apa bahasa Indonesianya apa kayak gini Pak? Rong reokan. Lah niku bahasa Jawa Pak. Dua genggam kaya itu sedikit ingin malah Pak. Dua telapak tangan digabungkan menjadi satu untuk ngambil beras sembamanya. Nah, rongreokan jadi satu. Ini mud. Sedekahnya sahabat segini saja tidak bisa dibandingkan dengan orang yang datang setelah mereka walaupun sebesar emas, emas sebesar gunung Uhud. Jadi kalau ada kesalahan pada mereka, itu akan diampuni dengan kebaikan yang dimiliki oleh para sahabat yang begitu besar. Nah, ini dia. Sehingga kita meyakini Allah meridhai mereka, itu sebagai dalil ampunan Allah kepada para sahabat Nabi. Demikian pula pahala yang melimpah yang mereka miliki dibandingkan dengan kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi pada mereka, lebih besar kebaikannya yang berlipat ganda dibandingkan dengan umat yang datang setelahnya. Bisa dimengerti kaum muslimin? Ya, dari sini kita tahu bahwa tidak ada satupun kaum yang datang setelah sahabat yang memiliki pahala lebih besar daripada para sahabat Nabi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "An-nujumu aminatul lis-sama', fa idza dhahabatin nujum atas-sama'u ma tu'adu. Wa ana aminatun li ashabi, fa idza dhahabtu atas-sama'i ma yu'adun. Wa ashabi aminatun li ummati." Faida dahab ashabi ata ummati ma yu'adun. Hadis ini Imam Ahmad juga Muslim. Rasul menyebutkan an-nujum, bintang-bintang yang ada di langit adalah aminatun lisama, penjagaan langit. Karena diantara fungsi bintang adalah rujuman lisyayatin, dalam rangka untuk melempari syaitan-syaitan yang hendak mencuri pendengaran. Faidada abadin nujum, apabila bintang-bintang itu hilang dari langit, atas sama mayu'ad, akan menimpa langit apa yang telah ditentukan, apa yang telah dipastikan untuk menimpanya. Wana dan aku adalah aminatul yasabi, aku adalah penjaga bagi para sahabat-sahabatku apabila aku telah hilang dari kalangan para sahabatku, ditandai meninggalnya beliau. Ata ashabi ma yu'adun, akan datang menimpa para sahabatku apa yang akan menimpa pada mereka. Wasabi aminat li ummati, dan sahabat-sahabatku adalah aminatun, penjaganya bagi umatku. Apabila mereka telah hilang, maka umat ini akan terjadi apa yang telah dipastikan untuk menimpa mereka. Ini menunjukkan kaum muslimin, sahabat itu sangat tinggi kedudukannya. Sesuai dengan apa yang beliau sebutkan, tatkala terjadi, tatkala Rasulullah SAW wafat, terjadi berbagai macam kejadian-kejadian. Yang pertama adalah mereka-mereka yang tidak mau bayar zakat, man'u zakat. Yang kedua, orang-orang yang murtadun, yang murtad. Ini terjadi di zamannya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, 3 tahun masa kepemimpinannya Abu Bakar Siddiq, 3 tahun kurang sedikit, beliau sibuk dalam mengurusi orang-orang yang banyak sekali yang murtad dan mereka-mereka yang tidak mau membayar zakat. Terjadi apa yang terjadi. Sampai pada zaman para sahabat meninggal, umat terpuruk dengan muncul berbagai macam bid'ah-bid'ah besar-besar. di zaman-zaman akhir sahabat dan di awal-awal zamannya tabi'in, bid'atul khawarij, syiah, qadariyah, murji'ah, jahmiyah, terus. Maknanya kaum muslimin yang akan selamat dari berbagai macam keburukan, kejelekan, fitnah-fitnah, kesesatan adalah orang-orang yang mengikuti Nabi dan para sahabatnya. Barang siapa yang meninggalkan Nabi dan para sahabatnya, kemudian dia mengikuti yang lainnya, maka dia akan jatuh pada kesesatan, berbagai macam fitnah-fitnah yang menimpa umat ini. Bisa difahami? Ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza dzukira ashabi famsiku." Apabila disebut tentang sahabat-sahabatku, maka jagalah olehmu lisan-lisanmu. Famsiku, tahan. Ya, sebagaimana kalimat imsak, menahan. Tahan. Jangan sampai lisan-lisan kita ini membicarakan dengan pembicaraan keburukan, kejelekan, atau hal-hal yang terjadi, perkara-perkara yang terjadi di kalangan para sahabat. Jangan. Nabi sudah wanti-wanti, apabila disebut tentang sahabat-sahabatku, maka tahanlah oleh kalian. Diam. Jangan kalian membicarakan mereka dengan pembicaraan yang negatif. Tidak diperkenankan itu oleh Nabi SAW. Ya. Sehingga betul-betul para sahabat itu di dalam syariat kita mendapatkan kedudukan sebagai qudwah, contoh. Contoh kebaikan, ma ana alaihi wa ashabi, ajaran yang aku dan para sahabatku. Ya. Masya Allah. Allah meridai orang-orang yang mengikuti muhajirin wal ansar. Allah kaitkan kaum yang datang setelah sahabat bisa mendapatkan ridha apabila mengikuti sabiqunal awwalun, generasi yang pertama, minal muhajirin wal ansar, dan dari kalangan muhajirin wal ansar, dan yang mengikuti mereka. Tidak disebut di dalam Al-Qur'an, juga tidak disebut dalam sunnah Nabi keburukan satupun atau kejelekan satupun tentang sahabat itu, tidak pernah ada. Bisa dipahami hadirin? Ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man sabba ashabi fa'alaihi la'natullah." Barang siapa yang mencela sahabat-sahabatku, maka atas dia laknat Allah subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang mencela sahabat-sahabatku, maka atas dia laknat Allah subhanahu wa ta'ala. Maknanya adalah bahwa orang yang melaknat sahabat Nabi, mencela, menghina, merendahkan, mencibir, atau mengisahkan kisah buruk tentang sahabat Nabi, satu di antara mereka atau apalagi banyak, itu mendapatkan kutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi kaum muslimin, walhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah azza wa jal menjadi seorang salafi, di mana kita terdidik dengan manhaj ini. Sungguh, kalau kita tidak mengenal dakwah salafiyah, kita membuka sejarah apa yang terjadi di kalangan para sahabat Nabi dengan sejarah-sejarah yang entah berantah ditulis oleh ahlul bid'ah. Ada yang membenci Muawiyah bin Abi Sufyan, maka dicela Muawiyah bin Abi Sufyan. Ada yang membenci Ali bin Abi Thalib, dikarenakan dia khawarij, mencerca Ali bin Abi Thalib. Ada yang mencela Abu Bakar dan Umar, dikarenakan dia Syiah. Ada yang mencela Abu Hurairah, Aisyah, dikarenakan dia adalah munafikin. Mereka Syiah Rafidah yang hendak menghancurkan Islam. Ini dia. Sejarah itu ditulis oleh banyak orang masing-masing dengan aliran-alirannya masing-masing. Sehingga banyak sekali buku-buku yang berakibat apa? Membawa umat yang datang setelahnya membenci sahabat-sahabat Nabi. Hati-hati dengan buku-buku sejarah. Hati-hati. Karena buku-buku itu tergantung siapa yang nulis. Sejarah itu bisa diputar balikan faktanya. Ya tidak, Pak? Iya. Kenapa? Karena kita tidak tahu. Tahunya adalah dari kisah orang-orang zaman dulu. Ketika ada orang yang bisa dengan argumentasinya meyakinkan, maka sejarah bisa terbalik. Hampir-hampir negeri kita ini, hampir-hampir Allah selamatkan, alhamdulillah, kaum komunis seakan-akan mereka yang terzalimi, mereka yang menuntut agar kaum muslimin meminta maaf kepada mereka. Negara Republik Indonesia disuruh minta maaf kepada mereka dan memberikan kompensasi tentang apa? Tentang mereka telah dibeginikan, maka mereka menuntut ini dan itu. Di samping minta maaf negara ini kepada mereka, mereka juga meminta bayaran dari siksaan yang mereka terima. Waduh, kebalik, Mas. Yang menyiksa dan membantai mereka dulu. Komunis, dimanapun namanya komunis, yang mereka yang membantai muslimin, bukan muslimin yang membantai mereka terlebih dahulu. Ini bagaimana kok kisahnya hampir saja kita terbelalak. Kok jadi sejarah berganti. Kemudian film yang dulu setiap tanggal 30 September apa ya, di setel dulu kita zaman kecil, sekarang ya sudah gak pernah ngeliat lagi, Pak. Dulu hampir setiap tahun itu dikritik, hampir-hampir itu menjadi sebuah cercaan oleh mereka. Berani sekali komunis itu. Walhamdulillah Allah masih selamatkan negeri kita ini. Adanya mereka yang malah justru nonton bareng, walaupun kita juga tidak bareng-bareng, ya tidak nonton bersama mereka, kita memang gak nonton. Maknanya itu sebagai bentuk perlawanan bahwa itu tidak salah, betul-betul jenderal kita yang dibantai tanpa adanya sebab apapun. Yang mereka fitnah adalah para jenderal dalam sejarahnya. Ini contoh sejarah belum lama, tahun 65. Mungkin ada di antara hadirin yang tak lahir sebelum tahun 65 atau pas. Ada yang lebih tua, yang paling tua sini? Tahun berapa, Pak? 58. Masya Allah, mendapati tahun PKI itu. Hah? Berarti waktu itu sudah umur berapa, Pak ya? 7 tahun. Nah, 7 tahun. Artinya belum lama. Para pelaku masih ada. Sudah bisa diputarkan. Itu namanya sejarah. Tergantung siapa versi yang mengungkapkannya. Apalagi sejarah para sahabat. 1400 tahun silam. 14 abad yang lalu. Sangat mungkin sekali untuk orang itu mengganti-ganti kenyataan yang ada, fakta yang ada, dengan berbagai macam tujuan-tujuan aliran-aliran, ada yang Syiah, ada yang Khawarij, ada yang Nasibah, ada yang macam-macam, munafikun, kafirun, yang dendam dengan para sahabat Nabi dan yang lainnya, ahlul bid'ah, yang ingin mencerca Rasul tapi tidak mampu mencerca Rasul, akhirnya yang dicerca adalah para sahabat. Kalau sahabat Nabi itu orang-orang yang jelek, ya Nabi bergaul dengan orang yang jeleknya pada baik jeleknya. Itu yang mereka maukan. Alhamdulillah kita bermanhaj salaf. Kita mengikuti salafi. Dakwah salafi ini yang mengarahkan kita dalam menyikapi para sahabat penuh dengan penghormatan, pemuliaan, dalil tentang kedudukan mereka dalam Islam. Begitu banyak. Di antaranya tadi kita telah baca satu persatunya. Walhamdulillah. Karena itu, buang jauh-jauh, lupakan sejarah yang pernah kita baca dalam buku-buku mereka sebelum kita mengenal dakwah salafi ini. Saya pribadi dulu pernah membaca buku sejarah yang isinya mencela Muawiyah bin Abi Sufyan, yang isinya ada yang mencela Aisyah radhiyallahu anha, ini mencela. Lupakan, ingkari itu, dan jangan sembarangan dalam membaca buku-buku sejarah kecuali yang ditulis oleh para ulama ahlu sunnah yang betul-betul dipercayai dalam mengikuti manhaj salaf ini. Jangan sembarangan, hati-hati. Kita lihat keterangan yang lainnya dari para ulama kita. Qala al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala ومن الحجة الواضحة البينة المعروفة. Dan di antara sebuah hujjah, argumentasi wadiha yang sangat jelas, bayina yang sangat terang, al-ma'rufah yang sangat terkenal adalah zikru mahasini ashabi Rasulillah, hujjah-hujjah yang menyebutkan tentang kebaikan-kebaikan para sahabat-sahabat Rasulullah kullihim ajma'in, semua sahabat. Dalilnya sangat jelas, gamblang, dan telah diketahui yang menyebutkan tentang kebaikan para sahabat secara total, ajma'in, semuanya. Juga wal kafi an dzikri masawihim, juga terdapat dalil yang sangat jelas tentang kewajiban kita untuk menahan diri dari menyebut-nyebut kejelekan-kejelekan yang ada pada mereka. Wal khilafil ladzi syajara bainahum, serta membicarakan perpecahan atau perbedaan yang terjadi di antara mereka. Mungkin pernah ada yang mendengar perang Siffin, ada juga perang Jamal. Kisah tentang perang Siffin dan perang Jamal ini jangan sembarangan dalam membacanya. Jangan sembarangan. Kalau bisa enggak usah baca. Nanti akan kita bacakan keterangan Syekh Santemiyah. Jangan baca itu. Kenapa? Karena kalau kita membaca perang Siffin, perang Jamal, kita tidak tahu hakikat kejadian yang ada di sana itu apa. Sang penulis akan menulis sejarah itu dengan kepentingan yang ada pada dia. Kalau yang perang zaman itu antar sahabat, Ya. Kalau engkau mendukung sahabat yang lain, yang satu engkau akan mencerca yang lain. Dan itu salah dua-duanya. Terus kenapa mereka perang? Jawabannya tidak perlu dibicarakan. Jawabannya tidak perlu kita untuk membicarakannya. Tidak penting itu untuk dibicarakan. Karena apa? Ahlul bid'ah itu memanfaatkan momen-momen seperti ini dalam rangka untuk menjauhkan umat dari salaf. Agar supaya mereka lancar dalam mengajarkan kebid'ahan-kebid'ahannya. Sudah enggak usah ikut-ikutan sahabat. Oh, sahabat saja perang di antara mereka kok. Terus ikuti siapa? Ikuti kami ahlul bid'ah. Begitu. Itu yang mereka maukan. Ya walaupun tidak sevulgar itu pak. Enggak ada orang yang mau mengikuti ahlul bid'ah. Wahai kaum muslimin ikuti kami. Kami ini adalah ahlul bid'ah menuju neraka. Tidak akan diterima amalan kami. Mari ikuti kami masuk-masuk bareng-bareng dalam neraka. Yora payu pak. Ya. Tetapi mereka menginginkan umat menjauhi para sahabat Nabi. Agar mereka berhasil memasukkan pemahaman-pemahaman baru yang datang dari mereka. Faman sabba ashaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka barang siapa yang mencerca mencela sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, au ahadan atau satu saja di antara mereka, atanaqasahu atau tanaqasahu, yani membicarakan seorang sahabat dengan nada yang mencerca atau mencela, ata'an alihim atau menta'an mencela mereka, au arad bi'aibihim atau menyebut-nyebut aib-aib yang ada pada para sahabat, au aba ahadan minhum atau mencela seorang di antara mereka, fahuwa mubtadi'un, maka dia adalah ahlul bid'ah, rafidiyun, pengikut rafidah, khabithun, yang sangat buruk dan jelek. Mukhalifun, dia adalah orang yang menyimpang dari kebenaran. Lihat Imam Ahmad dengan tegas, siapa yang menjelek-jelekan para sahabat atau salah satu di antara mereka, atau membicarakannya dengan pembicaraan yang menunjukkan sahabat itu kurang kebaikannya, ya, atau menyebut aib yang ada pada mereka. Yang namanya manusia pak, kullu bani adam khata, semua anak manusia itu pasti punya salah, tidak lepas para sahabat bani adam. Tetapi tidak boleh kita untuk mencerca mereka, menghina mereka, menyebut-nyebut salah satu di antara keburukan yang ada pada mereka. Barang siapa yang melakukan itu, maka dia mubtadi ahlul bid'ah, rafidi, syiah rafidah, khabith, sangat jelek, seperti syaitan jeleknya, mukhalif, dan dia adalah orang yang menyimpang dari kebenaran. La yakbulullah minu sarfan wala adlan, Allah tidak akan menerima kebaikan dia sama sekali. Allah tidak menerima satupun kebaikan dari orang tersebut yang mencerca sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa dimengerti hadirin? Ini ucapan siapa? Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian pembahasan berikutnya masih pada ucapannya Imam Ahmad bin Hanbal. Bal hubbuhum sunnatun, bahkan mencintai para sahabat Nabi itu bagian dari sunnah, bagian dari Islam. Sehingga kalau kita muslim, pengikut ajarannya Rasul, betul-betul mentaati sunnah Rasul, itu diantara tandanya adalah mencintai para sahabat Nabi. Ya. Wad'a lahum qurbatun, mendoakan kebaikan bagi para sahabat dengan mengatakan radhiyallahu anhum, itu doa. Allah telah meridhai mereka. Ya. Adalah bentuk qurbatun, ibadah kita, pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal iktida'u bihim wasilatun, mengikuti jejak langkah para sahabat itu adalah wasilatun, pengantar menuju ridho Allah dan surganya. Wal akhdu bi atharihim fadilatun, mengambil keutamaan-keutamaan yang dimiliki oleh para sahabat itu adalah sebagai keutamaan bagi kita. Mengikuti tata cara mereka dalam beragama, mengikuti ibadah mereka, mengikuti manhaj mereka, itu keutamaan. Ya. Wa ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hum khairun nas. Sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah sebaik-baik manusia. La yajuzu li ahadin ayadhkuru syai'an min wa masawihim. Tidak boleh bagi seorang pun untuk menyebut-nyebut satu saja kejelekan yang ada pada mereka. Sekali lagi, nanti akan kita baca, jikalau pada para sahabat ada kejelekan, maka Syekh Utsaimin Taimiyah mengatakan sungguh kejelekan itu telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak boleh kita menyebut-nyebut itu, kalau itu terjadi, seandainya itu terjadi, tidak boleh kita untuk mengucapkan dan menyebut-nyebut tentang hal itu. Wa la yud'inu ala ahadin minhum bi'aibin wala naqsin, dan tidak boleh bagi kita, tidak boleh bagi seorang pun untuk mencerca seorang pun di antara para sahabat dengan menghinanya atau merendahkannya satu saja, tidak boleh, apalagi kok banyak. Ini ucapannya siapa? Imam Ahmad Ibn Hanbal. Dan mudah-mudahan kita terdidik di atas etiqad yang seperti ini, sehingga kita adalah menjadi orang-orang yang selamat dari mencerca para sahabat Nabi. Tanda ahlus sunnah dan tanda ahlul bid'ah diantaranya adalah prinsip ini. Seorang yang mencintai para sahabat Nabi dan tidak mencerca, mencela, menghina satupun di antara sahabat Nabi, maka dipastikan dia salafi ahlus sunnah. Karena dia akan benar dalam prinsip-prinsip yang lainnya juga. Tetapi barang siapa yang dia mencerca sahabat Nabi, menghina walaupun hanya satu di antara sahabat Nabi, ketahuilah dia ahlul bid'ah. Dia adalah ahlul bid'ah. Hukumnya dihukumi sebagai mubtadi', ahlul bid'ah, bukan ahlul sunnah. Qala at-Tahawi, berkata al-Imam at-Tahawi rahimahullahu taala, wa nuhibbu ashab Rasulillah, dan kita mencintai sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihim sallallahu wasallam radhiyallahu ajma'in. Kita mencintai sahabat-sahabat Rasul. Wala nufarrid fi hubbi ahadin minhum. Akan tetapi kita tidaklah berlebihan dalam mencintai seorang di antara mereka. Misal seperti kaum muslimin, jangan sampai kita seperti Syiah yang menamakan diri mereka mencintai Ahlul Bait disertai dengan mencerca sahabat yang lain. Jangan pula kita seperti kaum Nasibah atau jamaknya Nawasib, di mana mereka mengatakan mencintai sahabat-sahabat Nabi tetapi disertai membenci Ahlul Bait, karena Nasibah ini lawannya Syiah di waktu itu. Mencintai Ali ibn Abi Thalib, hulu terhadap Ali, ini juga salah sebagaimana hulunya kaum Syiah kepada Ali bin Abi Thalib. Siapa yang mencintai Ali berlebih hulu, dia akan jatuh pada mencerca Muawiyah bin Abi Sufyan dan sahabat yang lain. Kita tidak seperti itu. Kita mencintai sahabat semuanya, namun kita tidaklah berlebih-lebihan dalam mencintai salah satu di antara para sahabat. Berarti bagaimana? Mencintai mereka secara utuh dan total semuanya, sebagai sahabat Nabi kita mencintainya dan tidak memisah-misahkannya. Mencintai semuanya. Adapun kalau berbicara masalah keutamaan yang ada pada para sahabat, itu tidak berarti mencerca. Misalnya kita mengatakan afdalu hadil umma ba'da nabihi Abu Bakrin thumma Umar thumma Utsman thumma Ali. Seafdal-afdal orang di umat ini setelah Rasulnya adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Kalimat ini tidak memiliki muatan mencerca sahabat yang lain. Tapi kita sedang berbicara tentang keutamaan-keutamaan yang dimiliki oleh individu persatu mereka. Yang paling utama di antara mereka adalah Khulafa Ar-Rashidun, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Dan yang paling utama di antara empat khalifah ini adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Kalau teks pembahasannya seperti ini, tidak berarti mencerca sahabat yang lain. Karena memang para sahabat Nabi bernikah-nikah dalam apa? Keutamaan. Muhajirin dan Ansar lebih utama Muhajirin dibandingkan kaum Ansar. Jangan kebalik atau jangan diganti kata-katanya. Ansar itu lebih jelek daripada Muhajirin. Kalau demikian sama-sama jeleknya berarti. Ya tidak, Pak? Itu salah. Bahasanya bukan seperti itu. Bahasanya adalah semua sahabat Nabi adalah kaum yang terbaik. Adapun keutamaan yang dimiliki oleh kaum Muhajirin dikarenakan mereka menggabungkan antara sahabat Nabi dan hijrah, pembela Nabi dan hijrah, ini tidak dimiliki oleh sahabat Ansar. Amalan hijrah tidak dimiliki oleh para sahabat Ansar. Karena itu Muhajirin lebih afdal daripada kaum Ansar. dikarenakan kaum muhajirin memiliki amalan hijrah dari Mekah ke kota Madinah. Adapun penduduk asli kota Madinah yang disebut dengan Al-Ansar, mereka tidak memiliki kebaikan seperti hijrah yang dimiliki oleh muhajirin. Bukan mencerca Al-Ansar, tetapi sedang berbicara tentang keutamaan mana yang lebih utama di antara mereka. Qala Imam Thahawi, wa la natabarra min ahadin minhum, dan kita tidak berlepas diri dari seorang pun di antara para sahabat. Kita tidak berlepas diri dari satu pun di antara para sahabat, yakni membenci, mencerca, berlepas diri dari Ali imamnya, tidak. Karena saking bencinya dengan Syiah, Syiah adalah orang yang memuja-muja Ali, saya berlepas diri dari Ali. Itu salah. Menyikapi hulunya Syiah, jangan kau menyikapi dengan mencerca sahabatnya. Begitu, ya. Wa nubghidu man yubghiduhum. Kita membenci siapapun yang membenci para sahabat. Wa bighairil khairi yadhkuruhum. Kita membenci siapapun yang menyebut tidak dengan kebaikan dalam menyebut para sahabat. Disebut sahabat tapi dijelekan mamanya. Kita membenci orang seperti itu. Wa la nadhkuruhum illa bighairin. Kita tidak boleh menyebut tentang sahabat Nabi kecuali dengan kebaikan. Wa ubbuhum dinun wa imanun wa ihsanun. Mencintai para sahabat itu adalah bagian dari agama, bagian dari iman, dan bagian dari ihsan. Wa bughduhum kufrun wa nifaqun wa dughyanu. Dan membenci para sahabat itu adalah kekafiran, kenifakan, dan penentangan. Ini ucapan Imam At-Tahawi dalam kitab beliau Aqidah At-Tahawiyah. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, ini yang bisa kita baca yang berkaitan dengan prinsip Ahlu Sunnah yang berkaitan dengan para sahabat Nabi. Harus mencintai mereka, menghormati mereka, menyayangi mereka, dan menahan diri dari mengucapkan atau mencerca, menghina seorang pun di antara para sahabat. Karena itu waspadalah dari buku-buku sejarah. Kalau ada di antara kita yang sudah pernah membaca, maka kalau ada bukunya, bakar segera. Bakar, wahai kaum muslimin. Jangan dimiliki. Jangan sampai ada di rumah kita buku-buku yang sesat. Jangan ada di rumah kita apalagi benda-benda yang keramat, yang mengandungi kesyirikan. Itu jangan. Walaupun mungkin kamunya selamat, anakmu dan cucumu terancam. Misal seperti kamu punya buku diket sama rafia. Ini buku-buku di saat dulu saya belum mengenal salafi. Buku-buku hizbi, buku-buku bid'ah, cetakan-cetakan bid'ah. Karena dulu belum ngaji salafi. Diket sama antum rapi dengan rafia, masukkan ke dalam lemari, dikunci rapat-rapat. Ya, ya, namanya orang hidup akan mati, Pak. Dan belum tentu ketika mati ingat wasiat itu buku-buku sesat, jangan dibaca. Mati bisa mendadak. Belum kamu ingatkan anakmu dari bahaya buku itu. Belum kamu ingatkan cucumu dari bahaya buku itu. Kamu sudah mati duluan. Setelah kamu mati, bongkar-bongkar mereka. Anak-anakmu, putu-putumu. Gana lemari, orang tahu dibuka aku setahunan loh. Isinya apa sih? Oh, isinya pusaka. Warisan. Ilmu nembah. Dibuka, itu buku sesat. Kesimpulan sama anak putumu. Bah kumbien wong sufi ya. Bukunya jan, sufi kabeh. Padahal antum sudah tobat dari sufi, sudah mengenal salafi, tapi bukunya masih ada. Bahaya tidak, Pak? Bahaya. Jangan pernah ada di rumahmu, apalagi benda-benda jimat, keramat-keramat itu jangan, ya kaum muslimin. Koleksi benda-benda apa? Sejarah mamanya. Benda-benda memiliki nilai. Nilai apa? Mistik yang ada. Itu hati-hati. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim saja berdoa, "Wajibnubni wa baniya na'budal asnam." Ya Allah, jauhkanlah aku dan keturunanku, anak-anakku dari menyembah berhala. Itu Nabi Ibrahim. Lebih takut daripada kita. Kita ini kadang gembelengan. Ya. Ya, sementing kan orang meyakini. Dekris ya apa-apa. Sementing kan ya keindahan saja. Jangan, Pak. Satu hari antum terkena musibah dan malapetaka. Kemudian tiba-tiba kemutan anak Krisna Ngumah. Embok sinawane bisa membangkitkan ekonomi, ya, biasa di minyak wangi ini diruat genumbah bian sugih merganu ngiukiye syirik naudzubillahi min dzalik. Keris itu bikinan empu yang sedang pusing sehingga bikin mesinnya blengkang-blengkong. Senjata garis lurus bisa kan dedekan blengkang-blengkong. Ulima hatta kami mumet. Kayak gitu kok dimuliakan. Taruh di sepiteng, gak ada masalah. Gak ada apa-apanya. Hadirin kami lakukan, mari kita selamatkan diri kita dari kesesatan sebisa mungkin. Karena itu bisa menjadi sebab sesatnya anak cucu kita jika kita tidak berhati-hati. Demikian bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.